Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maqala azza wa jalla fawailun lil musallin wailun hadhihi kalimatu wa'id. Wail adalah kata ancaman, kata yang merupakan ancaman. Wahiya tatakarraru fil qur'ani kathira. Wahyani wahadi al-kalimah, kata tersebut, kata wail itu seringkali terulang dalam Al-Quran. Wal makna al-wa'idu syadidu ala haulai alladzina hum an salatihim sahun. Maknanya adalah ancaman yang keras terhadap orang-orang yang mereka dari sholat mereka sahun, yang lalai dari sholat mereka. Haulai musallun yusalluna ma'an nas au afradan lakinnahum an salatihim sahun. Mereka itu adalah orang-orang yang salat bersama manusia, berjamaah, atau salat sendiri-sendiri, afrad, tetapi mereka an salatihim sahun, ay ghafilun anha, mereka lalai dari salat-salat mereka. Apa maksudnya kata beliau rahimahullah, yakni la yuqimunaha ala yambagi, ala ma yambagi. Mereka tidak menegakkan salat sebagaimana mestinya. Iqamah, salat, iqamah. Salat itu ada yang iqamah zahirah dan iqamah batinah. Iqamah zahirah ini terkait dengan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Iqamah batinah ini terkait dengan kekhusyuannya. Mereka la yuqimunaha ala ma yanbaghi, tidak menegakkan salat sebagaimana mestinya. Yuakhirunaha anil waqtil fadil. Di antaranya mereka mengakhir-akhirkan salat dari waktu yang utama. La yuqimunaha ruku'aha. Mereka tidak menegakkan, jadi tidak menyempurnakan ruku dalam salatnya. Wala sujudaha, wala qiyamaha, wala qu'udaha. Tidak menegakkan sujudnya, berdirinya, duduknya. Ini terkait dengan iqamah zahirah. Qala wala yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin. Sawun kanat Qur'anan au dzikran. Bahkan mereka tidak membaca apa yang wajib dibaca. La yaqra'un, mereka tidak membaca ma yajibu fiha, apa yang wajib dibaca dalam salat. Apakah qira'ah Qur'an atau qira'ah zikir. Tidak membaca bacaan Qur'an yang wajib, yakni Al-Fatihah. Tidak membaca zikir-zikir yang wajib, ketika sujudnya, rukunya. Qala idza dakhala fi salatihi fa huwa ghafil. Apabila masuk dalam salatnya dia pun lalai. Ini terkait dengan iqamah batinah. Ya, iqamah zahirah tadi apa? Tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya, duduknya, bacaannya. Tidak menegakkan iqamah batinah maksudnya ini. Dia tidak khusyuk. Kita dakhala fi salati, ketika masuk dalam salatnya, fa huwa ghafil, dia lalai. Qalbuhu yatajawwalu yaminan wa shimalan. Kalbunya iya berputar. Jadi memikirkan sesuatu ke kanan, ke kiri. Fa huwa sahin an salati, dalam keadaan dia salat, dia sahin, dia lalai dari salatnya. Iya. Badannya, jasadnya di masjid. Tapi hatinya, kalbunya kemana-mana. Tidak hadir dalam salatnya. Wa hadza madzmum. Ini tercela. Alladhi yashu anis salati wa yaghfalu anha wa yatahawanu biha la syakka annahu madzmum. Seorang yang lalai dari salatnya. Iya. Tidak perhatian dari salatnya. Tidak khusyuk dalam salatnya. Tidak menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Dia mengentengkan salatnya. Ini syakka, tidak dilakukan lagi. Anda madzmum, ada seorang yang tercela. Dia tercela. Ini mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi lalai dari melakukan apa yang wajib dilakukan. Jadi iqamah zahirah, jadi iqamah batinah. Iqamah zahirah ini menegakkan rukun, syarat, kewajiban salat, dan iqamah batinah menghadirkan hati khusyuk. Ya, mereka yang lalai dari ini tercela. Kata beliau, ammasahi fi salatihi fahadha la yulamu. Adapun seorang yang lupa dalam salatnya, ini tidak tercela. Diperhatikan dalam ayat apa? Alladzina hum an, dengan huruf an. Iya. Adapun yang sahi fi, fi artinya lupa dalam salat, dia la yulam, tidak tercela. Sehingga sebagian salaf menyatakan, sebagian salaf salaf menyatakan, alhamdulillahilladzi qala ya an salatihim sahun wa lam yakul fi salatihim sahun. Ya, segala puji bagi Allah yang menyatakan iya mereka-mereka yang tercela itu adalah orang-orang yang an salatihim sahun, yang lalai dari salat mereka. Dan Allah tidak menyatakan orang-orang yang lupa dalam salat mereka. Karena kalau lupa dalam salat itu perkara yang tidak tercela. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, antara as-sahi anis salah dengan as-sahi bis salah. An-nasahiya fis salah maknanya annahu nasiya syai'an, dia lupa sesuatu dalam salatnya. Kalau nasiya fi ini, dia lupa dalam salatnya. Nasiya adad rakaat, dia lupa jumlah bilangan rakaat. Apa sudah dua, atau baru satu, atau sudah tiga, atau baru dua. Lupa bilangan rakaat. Atau nasiya syai'an min wajibat, atau lupa dari sesuatu yang wajib. Ya, lupa melakukan tasyahud awal misalnya. Lupa, langsung berdiri, rakaat ketiga lupa tasyahud awal. Omas badali, katanya misalnya. Ini namanya sahi bisalah. Lupa dalam salat. Jadi itu tidak tercela. Walihada waqa'a sahwu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini, karena lupa dalam salat itu bukan tercela. Bukan dalam salat itu buka lupa dalam salat bukan hal yang tercela. Oleh karena itu, ya, karena tidak tercela, terjadi lupa dalam salat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. wa huwa ashaddu an-nasi iqbalan 'ala shalatihi. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sangat fokus perhatian kepada salatnya. Tetapi beliau lupa dalam salat. Bal innahu qala alaihi wasallam, bahwa beliau Rasulullah SAW berkata, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Telah dijadikan pelipur laraku dalam salat. Beliau ternyata juga dalam beberapa kejadian lupa dalam salatnya. Wa madzalik saha fi salatihi. Beliau pernah lupa dalam salatnya. Li'anna sahwa fi syai'i maknahu, iya, karena as-sahwa fi syai' dalam bahasa saha fi makna adalah annahu nasya syai'an, dia lupa sesuatu, ala wajihin la yulamu alaih. Iya, dalam bentuk yang tidak tercela. Beberapa kejadian. Bahkan Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Faidha nasitu fadzakkiruni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, maka ingatlah aku. Ya, dalam kejadian, beberapa kejadian, lupa dalam salatnya. Kata beliau, ini tidak tercela. As-sahi bis-salah tidak tercela. Adapun dalam ayat adalah as-sahi an salati. Ini yang tercela. Ammas-sahi an salatihi fahuwa muta'ammidun litahawun fi salatihi. Ia adalah seorang yang menyengaja mengenteng-entengkan perkara salat. Ia tidak menyempurnakan salatnya. Baik itu terkait dengan iqamah zahirah. Ia lalai mengenteng-entengkan, tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Dan mengentengkan perkara iqamah batinahnya. Tidak khusyuk dalam salatnya. Tidak hadir dalam salatnya. Yang tadi kata beliau rahimahullah, dia salat tetapi kalbunya kemana-mana. Memikirkan sesuatu. Ini yang tercela. Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minas sahwi anis salah, dan termasuk dalam makna sahwi anis salah yang tercela adalah ulaikal qawmu alladzina yada'una as-salata ma'al jama'ah. Bacanya yada'un dengan fathah dal. Mereka-mereka yang meninggalkan, yada'un ini yatrukun, yang mereka meninggalkan salat dengan berjamaah. Fa'innahum, maksudnya mereka yang tidak berjamaah dalam salatnya, la syakka an salatihim sahun. Ya, tidak dilakukan lagi mereka-mereka yang meninggalkan salat berjamaah itu termasuk orang-orang yang melalaikan salat mereka. Dan salat himsahun, faidhuruna fi hadzal wa'id, ya maka mereka masuk ke dalam ancaman ayat ini. Yang masuk dalam ancaman ayat ini diantara adalah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Wallahu a'lam.